السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran dari kitab Sittatu Mawadhi' minas Sirah, 6 peristiwa ataupun 6 kejadian ya dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya, untuk diambil faedah tauhid di dalamnya, barakallahu fikum. Nah, dan alhamdulillah kita sudah ada di al-mawdi'us sadis ya, yaitu peristiwa ataupun tempat yang keenam, yakni tempat yang terakhir ya, barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu pula kita sudah masuk kepada matan awal, matan dari tempat yang keenam ini, yaitu tentang kisah kemurtadan setelah sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sebelum kita masuk kepada penjelasan ya, mungkin perlu ya kita gambarkan sedikit ya, tentang kisah peristiwa kemurtadan ya, setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah ya, di antara fitnah terbesar ya setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, yaitu fitnah yang dialami oleh khalifah pengganti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu apa? Fitnah ar-riddah ya, kemurtadan ya. Apa penyebabnya? Maka di dalam sirah disebutkan ya, ada 3 golongan ya, 3 kelompok ya, yang memberikan 3 alasan ya, kenapa mereka barakallahu fikum meninggalkan Islam, kenapa mereka difonis oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang murtad, keluar daripada agama Islam ya, barakallahu fikum. Golongan yang pertama ya, yaitu mereka beralasan bahwasannya ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, telah wafat. Artinya apa? Ya, kita sudah saatnya kembali kepada agama nenek moyang kita, karena mereka menganggap bahwasannya apa, seorang nabi itu tidak akan mati. Ya, barakallahu fikum. Tidak akan meninggal dunia. Ya, sehingga apa? Ketika mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, mereka meninggalkan Islam. Mereka kembali menyembah berhala. Ya, mereka kembali mengikuti agama nenek moyang mereka. Ya, barakallahu fikum. Ini kelompok yang pertama, golongan yang pertama dan alasan yang pertama dari golongan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, ya. Golongan yang kedua, mereka beralasan bahwasannya ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Artinya apa? Kewajiban membayar zakat itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Nabi sudah meninggal kok. Ya, tidak ada lagi namanya syariat zakat. Ya, membayar zakat. Sehingga mereka meninggalkan membayar zakat, tidak mau membayar zakat. Ya, barakallahu fikum. Dari orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta kepada orang fakir miskin, mereka tinggalkan itu. Ya, sehingga apa? Ya. Ini juga masuk di dalam apa? Ya. Orang-orang yang keluar daripada agama Islam, mereka meyakini syariat zakat itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian golongan yang ketiga ya, ataupun kelompok yang ketiga ataupun alasan yang ketiga ya, barakallahu fikum. Ya. Mereka menganggap bahwasannya Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membagi wilayah nubuwah, wilayah kenabian. Ya, barakallahu fikum. Dengan siapa? Ya, salah satu nabi palsu ketika itu yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Sehingga apa? Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, mereka berbondong-bondong ikut kepada nabi yang berikutnya, meyakini bahwasanya ada nabi setelah sepeninggal Nabi alaihi wasallam, ataupun menetapkan bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab adalah seorang nabi. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, karena ya keyakinan tadi itu, ya mereka tidak percaya bahwasanya nabi itu bisa meninggal dunia karena Musailamah al-Kadzdzab usianya ketika itu sudah 100 tahunan kurang lebih. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun meninggal dunia. Ya, sehingga mereka semakin yakin bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab termasuk seorang nabi. Wah, dia usianya panjang. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ya, mereka bukan tidak meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, tidak. Mereka yakin Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, tapi mereka juga meyakini bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab adalah seorang nabi. Inilah yang membuat mereka juga murtad, keluar daripada agama Islam. Ya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, halal darah mereka, harta mereka. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi seorang yang keluar daripada agama Islam, yaitu kafir. Ya. Dan pelajaran yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap kisah Riddah ini apa? Semuanya ini, tiga kelompok ini, tiga golongan ini, semuanya mereka mengucapkan kalimat syahadah. Semuanya mereka pernah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka pernah bersaksi bahwasanya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Tapi apa? Tapi hukum yang mereka dapati apa? Mereka menjadi murtad, keluar daripada Islam walaupun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat karena keyakinan-keyakinan ini. Barakallahu fikum. Nah. Ya, sehingga syahidnya apa? Setiap orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu belum ada jaminan dia diketok palu menjadi penghuni syurga. Belum ada jaminan. Ya, barakallahu. Walaupun dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Nah, belum ada jaminan bahwasanya dia sebagai seorang penghuni jannah apabila di dalam hidupnya melakukan ya pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Nah, ya, melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka akan gugur juga syahadah yang pernah diikrarkan, diucapkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga inilah kaitannya antara kisah Riddah, kisah kemurtadan di zaman Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam, dan barakallahu fikum, ya, dengan ya, mungkin di zaman Syekh ketika itu, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, banyaknya orang-orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman walaupun mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Syekh ingin mengingatkan dengan peristiwa ini bahwasanya bukan perkara yang mustahil seorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat mereka bisa keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ini benang merahnya antara kisah Riddah dengan faedah demi faedah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, dan ikhwan fi din rahimahumullah, peristiwa ketika itu, suasana ketika itu memang sungguh ya fitnahnya begitu besar. Ya, mungkin ya, mungkin ya, kalau seandainya kita hidup dulu di zaman Riddah itu, ya naudzubillah min dzalik, mungkin kita bisa termasuk orang yang terbawa ya dengan keimanan kita hari ini. Dengan keimanan yang kita miliki hari ini, kalau seandainya keimanan yang kita miliki hari ini kita ada di zaman itu, ya, bisa jadi kita orang yang juga ikut keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah. Nah, begitu besarnya ya fitnah ketika itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fi din rahimakumullah, ya, pelajaran tauhid, mengamalkan tauhid itu sangatlah terus harus kita jaga, kita gali, kita pertahankan, kita merojak. Ya, barakallahu fikum. Gunanya apa? Untuk mempertahankan ini. Ya, lihat mereka yang dulu murtad diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mereka zaman mereka apa? Dekat dengan Nabi alaihi wasallam tapi mereka bisa murtad. Bayangkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Orang yang pernah melihat Nabi, pernah menjadi sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi, bisa murtad? Ya. Apalagi dengan orang-orang di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk serius dalam belajar ilmu tauhid, ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi, kemarin pembahasannya adalah, ya, bahwasannya pada ulama para syayatin diistilahkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, para syayatin, setan-setan yang disebut sebagai ulama, berarti apa? Ini ulama yang suka menebarkan syubhat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mereka mengatakan, ya, bahwasannya, ya, orang yang selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apapun yang dia lakukan dari praktek-praktek kesyirikan, maka tidak bisa membuat dia keluar daripada Islam. Tidak bisa memurtadkannya. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan kalimat syahada. Ya. Nah, ini syubhatnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka, ya, ikhwan fillah rahimakumullah, jawabannya bagaimana? Ya. Benarkah demikian? Maka dengan kisah yang kita cuplik tadi, ya, sudah tergambar. Ya, bukan perkara yang mustahil seorang hamba yang telah mengucapkan syahadah, ya, kalimat tauhid, dia bisa keluar daripada agama Islam. Dia bisa murtad, ya, bisa menjadi kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ulama-ulama syaitan ini, ya, mereka membawakan dalil. Nah, jadi Syekh Shalih Fauzan mengingatkan, ini tariqah alul bid'ah. Tariqah ulama ussu, tariqah ulama kesesatan. Ya. Apa? Mereka untuk mendukung pendapatnya, mereka akan mengambil dalil-dalil yang masih samar. Maksudnya apa? Dalil-dalil yang butuh dengan dalil-dalil lain yang muhkam, yang jelas, butuh penjelasannya, butuh syarahnya. Ya, barakallahu fikum. Maka salah satu dalil yang diambil oleh mereka, barakallahu fikum, itu apa? Hadis bitaqah. Ya, di mana seseorang, ya, tatkala, ya, di yaumul hisab, di hari persidangan, ya, dia membawa dosa sejauh, lembaran dosa sejauh mata memandang. Dan tidak hanya satu lembaran, terus berlembar-lembar dosanya. Barakallahu fikum. Kemudian dosa-dosa itu ditimbang, ya, dengan dua kifah, ya, yang satu kifah adalah dosa-dosanya, yang satu kifah dengan bitaqah, yang di dalamnya terdapat kalimat la ilaha illallah. Maka dengan amalan ini, Allah subhanahu wa ta'ala beratkan, ataupun menjadi beratlah kifah ataupun timbangan yang satunya, dan menjadi ringan dosa-dosanya, barakallahu fikum. Artinya apa? Dia langsung, dia dihadiahi jannah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hanya keimanan terhadap kalimat la ilaha illallah. Dia belum melakukan amalan lain. Ya, tapi dia baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, maka di sini diambil dalil bahwasanya selama orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia sudah dipastikan orang seorang yang muslim, yang mukmin dan penghuni surga. Nah, ini syubhatnya. Barakallahu fikum. Nah, dan sudah juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala bantahannya. Salah satunya apa? Kalau ada hadis yang masih samar, maka jelaskan hadis ini dengan hadis-hadis yang muhkam, yang jelas. Ya, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang lagi hadis-hadis yang akan kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum, yang membuktikan bahwasanya kalimat syahadat saja belum cukup untuk menjamin seorang hamba itu selamat daripada kemurtadan, barakallahu fikum. Nah, baik, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala syarih hafizahullah ta'ala wal ahadithu allati zahiruha, dan hadis-hadis, ya, yang secara zahir menyatakan alla la ilaha illallah, Tapi man qalaha bahwasanya kalimat la ilaha illallah cukup hanya diucapkan saja. Ya. Turaddu ila al ahadits allati fiha anna la ilaha illallah la budda laha min quyudin. Ya. Jadi ada hadis-hadis yang memang secara zahirnya hadis tersebut ya mencukupkan dengan apa ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya. Hadis ini harus dikembalikan kepada hadis-hadis yang ya kalimat la ilaha illallah itu barakallahu fikum ada kaitannya ya dengan ya syarat ya ataupun harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lainnya yang memiliki penjelasan yang ada hubungannya yang ada kaitannya untuk menjelaskan hadis yang masih samar tadi barakallahu fikum. Karena Syekh Shalih Fauzan mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, lihat ya, perhatikan ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dan dia kufur, dia ingkar terhadap apa? Sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi apa? Ada yang dipersyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan apa? Pengingkaran. Kufurnya dia terhadap apa? Terhadap sesembahan yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Walladhi yad'u ashabal qubur. Ya. Dan yang ya berdoa atau kepada para penghuni kubur lam yakfur bima yu'badu min dunillah, mereka itu belum apa, belum ingkar dengan apa-apa yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala ya hatta law lam yadhbah lil qubur wa lam yanzur laha, walaupun dia tidak menyembeli kepada kuburan tersebut dan tidak bernazar kepada kuburan tersebut ya. Nah jadi apa ya, walaupun dia tidak menyembeli, walaupun dia tidak bernazar, tapi ada amalan lain yang dilakukan, yaitu apa? Dia beribadah kepada kuburan, beribadah kepada si mayit yang ada dalam kuburan tersebut. Dia meminta, berdoa. Ya. Barakallahu fikum. Ya, istighatsah. Ya. Kemudian tawaf mungkin di kuburan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maka apa? Dia ini belum orang, belum terpenuhi syarat untuk mendukung ucapan kalimat la ilaha illallah itu agar bisa kokoh menjadi seorang muslim yang sejati. Kenapa? Karena dia masih ridha, belum kufur, masih beramal, belum meninggalkan amalan itu. Yaitu apa? Amalan kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, maka bisa dia terjatuh ataupun keluar daripada Islam. Ya. Jangankan itu, ya orang yang enggak mau bayar zakat saja di zaman Abu Bakar As-Siddiq difonis oleh Abu Bakar sebagai murtadin, orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Mereka tidak menyembah kubur, mereka tidak kembali menyembah berhala, tidak, tapi hanya menggugurkan satu syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat zakat. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga digugurkan ya keislaman mereka di dalam syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau ada alasan, oh dulu zaman Abu Bakar itu, mereka, ya, naam beralasan murtad, karena mereka kembali menyembah berhala, ya, atau mereka apa, menganggap bahwasanya ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa, yang mayoritas murtad bukan dua alasan ini, bukan. Tapi mayoritas orang yang murtad itu ada pada apa? Pada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini mayoritasnya ketika itu. Ya. Poin yang pertama ataupun golongan yang pertama dan yang ketiga tadi itu hanya selebihnya daripada golongan yang kedua ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, penting untuk kita memahami tarikh, ya, sejarah, ya, barakallahu fikum, sirah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita bisa mengambil faedah-faedah di dalamnya barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi itu, ya, kaidahnya, kuyutnya, pengikatnya antara hadis yang masih umum harus diikat, dijelaskan dengan hadis-hadis yang khusus yang menjelaskan tentang hadis yang umum tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, bal qala, bahkan dia mengucapkan, inna hadza laisa bisyirkin, sesungguhnya perbuatan ini, ya, barakallahu fikum, ya, bukan kesyirikan. Ya, hadza lan ada la tanfa'uhu la ilaha illallah, maka ini tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya tersebut, li'annahu sahaha syirka wa aqrarahu, ya, karena sesungguhnya dia membenarkan kesyirikan dan menetapkannya. Ya, ini pada orang yang dia enggak melakukan kesyirikan, ya, dia tidak beribadah kepada kuburan, tidak, ya, barakallah, tapi apa, tapi dia tidak, ya, menyalahkan, berfatwa bahwasanya orang yang beribadah kepada kuburan itu telah melakukan kesyirikan. Dia bilang itu bukan kesyirikan, tidak. Kenapa? Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok. Ya, ini juga salah, ini disalahkan. Ya, barakallahu. Keyakinan ini disalahkan. Maka apa? Juga termasuk orang-orang yang tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini dari tingkatan tauhid saja sudah ada apa? Sudah ada arahan kepada kita bahwasanya orang yang diam daripada kezaliman, tidak memberikan nasihat, tidak berfatwa untuk meluruskan umat, ini disalahkan dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebagaimana mereka para ulama-ulama dibalakan diistilahkan oleh apa? Oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sebagai, ya, syayatin yusammuna ulama, para setan yang dinamakan dengan ulama. Mereka diam membisu, tidak mau membantah, tidak mau menyampaikan nasihat, tidak mau mentahdir, memberikan peringatan. Ini disalahkan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa li hadza yaqul, dan oleh karena ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mengistilahkan, beliau mengatakan, asy-syayatinu al-musammuna bil ulama, yaitu para setan yang disebut sebagai ulama, yaitu orang-orang yang mengatakan, maksudnya orang mengucapkan kalimat dari Allah walaupun dia menyembah kubur, itu bukan kesyirikan, dia tidak melakukan kesyirikan. Nah, ini, ya, diistilahkan ulama seperti itu sebagai ulamanya asy-syayatin, barakallahu fikum. Alladzina ya'khudzuna al-mutasyabiha wa yastadalluna bihi, yang mana ulama-ulama syayatin ini mereka berdalil dengan dalil-dalil yang masih, mengambil dalil dengan dalil yang masih samar, ya, dan yang mana mereka mengambil dalil-dalil yang masih samar untuk mereka menjadikan hujjah, ya, barakallahu fikum, untuk berdalil dengannya, ya, wa yaqulun, dan mereka pun mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, law fa'ala ma fa'ala min asy-syirki huwa min ahli jannah, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dia berbuat apa yang dia perbuat dari kesyirikan, huwa min ahli jannah, dia termasuk ahli syurga, dia termasuk ahli jannah. Yang penting sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun tidak sholat, tidak puasa, jangankan itu, ya, walaupun dia menyembah makhluk lain, ya, menyembah kubur, menyembah berhala, ya, barakallahu fikum, selama dia mengucapkan kalimat syahadat, maka dia ahli jannah. Ini syubhat mereka, ini fatwa dari mereka, ulama-ulama syayatin, ya, barakallahu fikum. Nah, war rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan Nabi SAW menjelaskan, ya, beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari, ya, dari apa-apa yang diibadahi selain Allah, wa yaqul, dan Nabi SAW juga bersabda, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka, ya, Barang siapa yang bagi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia bertakdir bidzalika wajah Allah, dan dia berharap ya dengan ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia ikhlas, tulus ikhlas. Dia mewujudkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Itu apa? Tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, barakallahu fiik. Ini kan Nabi memberikan syarat-syarat. Memberikan ikatan-ikatan terhadap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini syaratnya. Kalimat la ilaha illallahmu akan bermanfaat untukmu dan bisa menjadikanmu sebagai penduduk syurga. Dengan apa syaratnya? Dengan engkau mengingkari peribadahan kepada selain Allah, baik bentuk pengingkaran terhadap baik engkau tidak melakukan kesyirikan tersebut, engkau juga harus mengingkari bentuk kesyirikan itu, apalagi engkau melakukan kesyirikan. Ya, demikian pula ya orang-orang yang ikhlas mewujudkan konsekuensi ikhlas dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ini juga menjadi syarat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian wa yaqulu Allah azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Ini berarti hadis qudsi ya yang dilukarkan oleh Imam Tirmizi dari hadis Anas ya radhiyallahu taala. Nah. Wa yaqulu Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, sungguh aku akan mendatangimu, menjumpaimu dengan ya ampunan sepenuh bumi pula. Masyaallah. Allah sendiri yang menyebutkan syarat. Ya, itu apa? Kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ya, begitu besar dosanya. Tapi engkau menghadapku dalam keadaan engkau ahli tauhid, engkau tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun, maka aku akan menemuimu, menjumpaimu, dan membawakan kepadamu ampunan seluas sepenuh bumi pula. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, qayyada dzalika bisalamati minasyirki. Allah Subhanahu wa taala ya mengaitkan ataupun mempersyaratkan ampunan dengan selamat daripada kesyirikan. Jadi orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukan kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Berarti termasuk hadis yang tadi yang dijadikan hujjah oleh ahlul batil, oleh ulama syayatin tadi, itu apa? Hadis bitaqah. Maka dosa-dosa itu kan belum dirinci, tidak ada disebutkan dalam hadis. Maka dengan hadis-hadis ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan dosa seluas mata memandang itu dan kalah lebih ringan timbangannya daripada bitaqahnya kalimat la ilaha illallah, maka itu maksudnya dosa-dosa selain daripada kesyirikan. Itu maksudnya. Kok bisa tafsirnya demikian? Dijelaskan dengan hadis-hadis yang lainnya. Ya, yang sudah kita baca, apalagi hadis tadi. Ya hadis qudsi, ya Allah, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Naam, barakallahu fikum. Wa hadhihi al-ahadithu yuradu ba'daha ya ila ba'd. Dan hadis-hadis ini sebagai sebagiannya dikembalikan kepada sebagian yang lainnya. Ya. Li'annaha kulluha kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ya sesungguhnya semua hadis itu adalah ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, artinya hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang bisa disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Wa turaddu ba'daha ila ba'd li'annaha li'annaha kulluha kalamullah. Dan dikembalikan pula sebagiannya kepada sebagian yang lain, karena sesungguhnya ya hadis-hadis ataupun ayat-ayat juga itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaidah tafsir. kaidah tafsir itu apa? Ketika menafsirkan satu ayat, kembalikan dulu kepada ayat-ayat lainnya. Ya. Jangan langsung apa? Langsung menafsirkan dengan akal kita, dengan perasaan kita. Tapi apa? Kembalikan dulu kepada ayat-ayat yang demikian pula hadis, kembalikan kepada hadis-hadis pendukung yang lainnya. Ini kaidah dalam menafsirkan. Ya, barakallahu fikum. Jadi sekarang banyak orang-orang seolah-olah menjadi ahli tafsir, ahli hadis dengan mensyarah hadis dengan akal dan pikirannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, padahal kaidahnya apa? Di antara cara menafsirkan Al-Qur'an ataupun menjelaskan hadis Nabi alaihi salatu wasalam harus didukung dengan dalil-dalil yang lainnya pula, bukan dengan akal dan perasaan kita, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, amma an na'khudha tarafan wa natruka tarafan, ya, amma an na'khudha tarafan wa natruka tarafan akhar, fahadhi tariqatu ahli zaid. Adapun ya, kita mengambil sebagian dan kita meninggalkan sebagian yang lainnya, maka ini adalah caranya ahlu, orang-orang yang menyimpang. Jadi ingat, orang-orang yang menyimpang itu ketika dia membawakan hujah, membawakan dalil, tapi dalil-dalil yang masih samar, dia tinggalkan dalil-dalil yang ingin menjelaskan hadis tersebut. Maka jangan kaget kalau ada ya misalnya dai yang menyuruh kepada kebid'ahan, dia mengatakan ini dalilnya. Ya, dalil maulid ini dalilnya. Ya, maka teliti dulu. Jangan langsung, atau mungkin kita sering di-share, mungkin kita punya grup keluarga, kan itu masya Allah mudah sekali share-share disandarkan kepada Nabi alaihi wasallam, ya, hadis-hadis ya untuk mendukung ritual-ritual mereka. Barakallahu fikum. Maka jangan langsung oh langsung pusing kita misalnya. Oh iya ya, ini ada hadisnya ya. Aduh. Gimana selama ini aku belajar kok mengatakan ini bid'ah tapi ada dalilnya. Jangan pusing. Ya. Yang pertama apa? Makanya dekat dengan ilmu, dekat dengan majelis ta'lim. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, jangan pusing dulu, tenang dulu. Pertama, kaji dulu apakah hadisnya hadis yang sahih, hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, atau mungkin ini hadis yang dhaif ataupun hadis yang mungkar. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian bagaimana penafsirannya? Siapa yang menafsirkan ini? Ya, barakallahu fikum. Ada enggak sandaran kepada sahabat atau hanya mengambil ya, ulama-ulama di zaman sekarang? Ya, hati-hati. Ya, barakallahu fikum. Atau memenggal potongan ucapan ulama, ulama sunnah, betul ulama sunnah, ya, tapi dipenggal potong ucapannya. Contoh, ya, tentang maulid. Ya, ahlul bid'ah memotong ucapan al-imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Kalau anda tidak salah, beliau pernah di dalam kitabnya Iqtida' Siratal Mustaqim, beliau mengatakan orang yang ya senang dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam sehingga dia mengeluarkan uangnya untuk bersedekah, berinfak karena kegembiraan terhadap kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam, itu mendapat pahala. Barakallahu fikum. Itu mendapat pahala. Ya. Nah, jadi ini dijadikan dalil, lihat. Ya. Orang yang senang dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam, merayakan Maulid Nabi alaihi salatu wasalam, ini syekh kalian ini, Syekhul Islam mengatakan apa? Boleh, tidak ada bid'ah di sini. Padahal itu penggalan yang sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana kebid'ahannya Maulid. Namun apa? Ini bagi orang-orang yang jahil, tidak faham. Tapi di hati mereka apa? Mereka senang dengan kelahiran Nabi AS. Siapa yang tidak senang dengan kelahiran Nabi AS? Jangan salah. Kita jangan sampai merasa, wah aku gak senang dengan kelahiran Nabi AS. Jangan sampai demikian. Kita senang. Kita ahli sunnah yang paling terdepan untuk senang terhadap kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kesenangan itu kita ekspresikan dengan yang syar'i. Bukan kebid'ahan. Bukan melakukan kebid'ahan. Tidak. Ya. Jadi kita misalnya datang ya hari kelahiran Nabi AS, munculkan kesenangan itu. Agar mendapatkan pahala. Tapi jangan diwujudkan dengan apa? Cara-cara yang tidak ada tuntunannya. Nah ini maksudnya. Jadi senang kita. Ya. Dengan kelahiran Nabi AS. Boleh bersenang. Bahkan harus kita bersenang. Ya. Agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak kalam-kalam dicomot-comot. Ya. Nah, ini tariqahnya Ahluz Zaygh. Ahluz Zaygh itu orang-orang yang menyimpang. Wa in qala, ya. Dan apabila dia mengatakan ana astadillu bi kalamir rasul, aku ini berdalil dengan ucapan rasul. Ya, ini kata ulama ahli zaid, orang-orang yang menyimpang. Fa naqul lahu, maka kita katakan kepada dia, kadzabta, engkau itu berdusta. Ya. Anta lam tastadilla bi kalamir rasul, engkau itu tidak berdalil dengan ucapan rasul. Anta tastadillu bil mutasyabih min wa lam taruddahu ila al muhkam, engkau itu berdalil dengan hadis-hadis yang samar dan tidak mengembalikan kepada hadis-hadis yang muhkam, hadis-hadis yang jelas. Ya, ini bantahannya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya seperti itulah memang thariqah ahlul bid'ah. Ya, thariqah orang-orang yang mengatasnamakan di atas sunnah tapi amaliyahnya tidak, ya barakallahu fikum, meneladani cara-cara Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam berislam. Ya, ini ya apa yang telah disebutkan. Tayyib. Lalu ya, kami masih teringat dengan pertanyaan yang pada pertemuan yang lalu. Lalu bagaimana dengan orang tadi Ustaz? Dia mengucapkan kalimat syahadah tapi dia melakukan praktek kesyirikan. Kemarin Ana sudah katakan akan ada dua kubu yang menyimpang menanggapi orang yang seperti ini. Yang pertama, orang-orang yang berpahaman khawarij, dia langsung vonis itu kafir, murtad itu. Ini khawarij. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia melakukan menyembah kuburan misalnya, maka apa? Dikatakan sebagai divonis kafir. Orang-orang yang lebih, ya kalau kita bahasakan kepada arah liberal, ya, seperti yang disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Fauzan, mereka akan mengatakan, bagaimana bisa kalian mengkafirkan itu? Dia mengucapkan kalimat syahadat kok. Nah ini. Lalu bagaimana jawaban ahli sunnah? Maka Syekh Saleh Fauzan pernah ditanya juga dengan kondisi ini. Jadi dulu Syekh pernah ditanya tentang hadis ketika Usama, sahabat yang mulia, membunuh seorang yang mengucapkan kalimat syahadah. Jadi ketika berperang, ya, salah seorang kafir sebelum dibunuh oleh Usama, ya, dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kemudian tetap dibunuh oleh Usama. Maka kasus ini terdengar oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Usama dipanggil oleh Nabi alaihi wasallam, ya, kenapa engkau membunuhnya wahai Usama? Bukankah dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka kata dia, wahai Rasulullah, ya dia mengucapkan kalimat syahadat karena takut dengan pedangku wahai Rasulullah. Dia takut dibunuh wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apa isi hatinya? Artinya apa? Rasulullah marah dengan perbuatan siapa? Usama. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, jadi ini ditanya oleh salah seorang penanya kepada Syekh Saleh Fauzan, ya Syekh, ya, dengan dalil ini, dengan hadis ini, berarti kita tidak boleh memvonis seseorang itu, ya, apakah bisa kita memvonis seorang yang mengucapkan kalimat syahadat tapi dia melakukan kesyirikan? Apakah kita bisa memvonis dia seorang yang kafir? Maka kata jawaban Syekh Saleh Fauzan, dan ini jawaban ahli sunnah berkaitan tentang orang yang melakukan kesyirikan tapi mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita katakan, kita tidak mengetahui memang isi hatinya, tapi yang kita vonis adalah perbuatannya. Engkau melakukan perbuatan kesyirikan. Ini jangan sampai takut kita mengatakan hal ini. Engkau melakukan perbuatan kesyirikan. Artinya apa? Sebelum memvonis dia orang yang murtad, keluar daripada agama Islam, maka ada rincian, ada tahapan. Lihat dulu orangnya. Mungkin dia jahil, mungkin dia tidak memahami Islam, tidak memahami agama, mungkin dia tidak tahu tentang tauhid dan kesyirikan. Rinci dulu. Ya, bar, jangan langsung vonis, ah itu kafir sebagaimana khawarij, tidak. Tapi apa? Tetap kita akui perbuatannya adalah perbuatan kesyirikan sebagaimana kita sebutkan tadi. Jangan salah, oh itu bukan perbuatan syirik, engkau kan sudah mengucapkan kalimat syahadat. Tidak. Tetap, ya akhi, antum muslim, itu perbuatan syirik yang kau lakukan. Ya, nah, ya, itu perbuatan kesyirikan yang kau lakukan. Maka bertaubatlah kepada Allah. Berikan dulu nasihat, berikan dulu ya, barakallahu fikum, bimbingan kepada orang ini. Ya. Barulah pada sampai pada tingkatan kalau dia menentang, yang mengatakan, ah, ini bukan syirik, bukan kesyirikan, inilah tauhid. Pokoknya selama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang itu sudah masuk jannah, sudah masuk surga. Ya. Ini bukan kesyirikan. Tidak ada di dalam Islam, ini tidak kesyirikan. Atau dia apa? Barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana orang-orang yang murtad karena tidak membayar zakat. Penyebabnya apa? Mereka mendustakan syariat zakat. Mereka menggugurkan kewajiban membayar zakat. Ini ya. Artinya apa? Mengurangi syariat yang sudah sempurna. Demikian pula apabila dia meyakini bahwasanya ini bukan kesyirikan. Tentunya dari sisi dia mengilmui orang yang paham, bukan orang yang jahil. Ya. Barakallahu fikum. Jadi itu jawabannya. Jadi ketika kita bertemu, ya, kemarin kita pernah kasih contoh ketika kita safar mungkin bersama anak kita, ya, melihat perbuatan itu, anak kita tanya, "Bi, itu si fulan tadi baru saja sholat, kemudian dia kok ngasih sesajen ke pohon besar itu, Bi? Berarti dia kafir dong, Bi." Jawabannya gimana? Ya, jawabannya itu perbuatan syirik. Itu perbuatan kesyirikan, Nak. Dia sedang melakukan perbuatan kesyirikan. Namun, memvonis dia kafir ataukah tidak, tahan dulu. Kita perlu teliti, Nak. Apakah mungkin dia karena jahil, kita tidak tahu, tidak memahami agama. Ya, bisa jadi. Jadi butuh nasihat. Butuh kita berikan nasihat dulu kepada orang ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu jawabannya. Jadi enggak langsung selampangan memvonis kafir, kafir. Tidak. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi inilah yang sering disalahpahami oleh orang-orang umum mengatakan bahwasanya salafi itu ahli takfir, orang yang suka mengkafir-kafirkan. Tidak. Kita mengatakan perbuatannya syirik, perbuatan kesyirikan itu. Maka tinggalkanlah. Kita kan memberikan nasihat, memberikan gambaran, memberikan ini al-haq, ini batil. Ya. Ataupun terkait individunya, maka perlu perincian, perlu pendalaman untuk memvonis dia sebagai seorang kafir ataukah tidak. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikianlah jawaban kurang lebihnya Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya tentang ya hadis tersebut, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, sekali lagi memang pelajaran tauhid pelajaran yang seolah-olah mudah, ya. Tapi apa, banyak contoh-contoh, banyak perkara-perkara yang terkadang luput dari benak kita, barakallahu fikum, dari jawaban-jawaban kita, barakallahu fikum. Nah, dan jangan sampai salah menjawab. Ya, bisa jawaban kita akan terseret kepada orang yang masuk golongan khawarij, atau bisa terseret kepada orang yang masuk di golongan-golongan orang yang liberal. Jadi harus di tengah-tengah. Ya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam sawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.